Ramadan lahir dan batin. Selamat hari lebaran, mari bersalam salaman. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Semuanya bergembira, semuanya bergembira menyambut hari lebaran. Maafkan lahir dan kita lakukan lapar haus telah tiada. Sebulan menahan lapar, puasa bulan Ramadan. Puasa telah kita lakukan lapar haus telah tiada. Sebulan menahan lapar, puasa bulan Ramadan. Semuanya bergembira, hari lebaran, maafkan lahir dan batin. Kini tinggal pahala, hari raya telah tiba. Kini tinggal pahala, hari raya telah tiba. Semuanya bergembira, semuanya bergembira menyambut hari lebaran. Maafkan lahir dan batin. Nama Edin, Pak Rahman, maafin saya. Walaupun untuk amin wa antum bilaih. Sama-sama. Pesan sesi, salam berbaran, maaf lahir batin. Harap mudah banyak salahnya. Ya, jadi orang tua mungkin ada kesalahan. Mudah-mudah aman. Kali, maaf lahir batin kali ya. Ya, sama-sama. Manusia, anak juga manusia, ada kesalahan ya. Saya juga maafin ini. Selamat hari lebaran, mari bersalam salaman. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat hari hari lebaran, maafkan lahir dan batin.